3, 2, 1. Ladies and gentlemen, I'm your DJ, Roy Remix. Thank you. bukan cinta. Bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Hari menari sama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Pilih mama muda, senyum genitnya selalu menggoda. Buatku mabuk kebayang, jadi lupa jalan pulang. Ku gak mau pulang, mau berduaan sama mama muda. Ku gak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Mama tidak masalah.